Mimpi dan aktualisasi adalah sebuah seni yang tinggi dalam kehidupan ini. Mimpi dan aktualisasi membuat kita mempunyai arti menjalani hari demi hari. Mimpi tanpa aktualisasi bagaikan sebuah perjalanan panjang yang tak berujung dan tak jelas berakhir di mana. Mimpi tanpa aktualisasi akan menimbulkan kekecewaan karena harap tak pernah terwujud. Bahkan makin lama, kita makin jauh dari kerinduan. Mimpi dengan aktualisasi adalah sesuatu yang harus dibangun di dalam diri. Mimpi dengan aktualisasi membuat Anda punya gairah yang tak terbendung oleh siapapun juga. Mimpi dengan aktualisasi membuat kita kuat mengayunkan langkah. Jalan panjang terasa menjadi sederhana. Beban berat tak lagi terlalu menghimpit di kehidupan. Karena mimpi memberikan gairah, seakan berkata, mari ke sini. Dan Anda terus melangkah menuju mimpi yang sudah dekat dengan aktualisasi. Dan ketika mimpi diaktualisasi, kepuasan diri tak terukur lagi. Mimpi yang diaktualisasi memberikan harga diri, tapi tak berhenti hanya di sini. Harga diri, hasil karya menginspirasi orang lain untuk juga melihat Anda. Maka Anda berhasil mengaktualisasi mimpi, tapi Anda sudah menolong orang lain yang tak punya mimpi untuk juga ikut bermimpi dan sadar untuk mengaktualisasi. Semoga mimpi dan aktualisasi ada pada diri, tak menghilang dari perjalanan hidup ini. Semoga mimpi dan aktualisasi selalu seiring sejalan, menolong Anda menggapai keberhasilan di kehidupan, sehingga Anda dan saya menjadi orang padat karya. Anda dan saya dikenang bukan karena punya mimpi yang bisa diaktualisasi, tapi karena menolong orang untuk juga memiliki mimpi dan terpanggil mengaktualisasi. Bersama saya, Bigman Sirait.